ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. وصرح المصنف بمفهوم هذا الأشياء في قوله. Ini membahas tentang syarat-syarat barang yang dijual, bahwa dalam kitab ini dijelaskan bahwa sah menjual setiap barang yang suci, bermanfaat dan dimiliki oleh penjual. Jadi syaratnya ada tiga, yaitu satu suci, dua memiliki manfaat, dan yang ketiga dimiliki oleh penjual. Wala yasihu bai'u 'ainin najisatin wala mutanajjisatin ka khamrin wa duhnin wa khallin mutanajjisin wa nawiha mimma la yumkinu tathiru. Maka dari itu tidak sah menjual barang yang najis. Barang yang najis atau barang yang terkena najis. Contohnya seperti khamr atau minuman yang memabukkan, dan contohnya seperti minyak ataupun cuka yang terkena najis dan lain-lain, yaitu hal-hal yang tidak mungkin untuk disucikan. Jadi seperti minyak atau cuka atau benda cair selain air yang terkena najis, itu di dalam fikih tidak dapat disucikan kembali. Wala bai'u ma la manfa'ata fih ka akrabin wa namlin wa sabu'in la yanfa'u. Dan juga tidak sah menjual barang yang tidak bermanfaat, karena memang disyaratkan barang yang dijual harus bermanfaat. Jadi menjual kalajengking, menjual semut, dan menjual hewan-hewan buas yang tidak bermanfaat, itu hukumnya tidak sah di dalam hukum fikih. Faslun fir riba bi alifin maksuratin lugatan asyadah. Fasal menjelaskan tentang riba. Kata riba dengan menggunakan alif di huruf akhir dan setelah alif tanpa hamzah, makna lugat dari riba adalah tambahan. Wa syar'an muqabalatu iwadin bi akhar majhudi tamatsuli fi mi'yari syar'i halatal addi aw ma ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima. Pengertian riba secara syariat adalah menukarkan sesuatu dengan yang lain yang keduanya di dalam timbangan syariat tidak sama. Jadi menukarkan dua barang tertentu tetapi kedua barang itu tidak memiliki kesamaan dalam timbangan syariat. Timbangan syariat pastinya tidak seperti timbangan pada umumnya, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang nanti akan dijelaskan. Atau menukarkan sesuatu dengan yang lain tetapi salah satu dari keduanya atau bahkan keduanya ini diberikan tidak secara langsung. Diberikan tidak secara langsung, tidak kontan. Wa riba haramun wa innama yakunu fid dhahabi wal fiddah wa fil mat'umat. Hukum melakukan riba, melakukan akad riba adalah haram. Dan keharaman ini hanya berlaku di beberapa benda. Di beberapa benda, yaitu emas, perak, dan juga makanan. Jadi selain benda-benda ini, tidak tergolong riba. Wahiyya mayuk soduga liban litu'mi iktiyatan autafakuhan autadawiyan. Mat'umat atau biasa diterjemah dengan makanan di dalam kitab fikih ternyata memiliki arti yang lebih luas, bukan hanya makanan pokok tetapi sesuatu yang dikonsumsi untuk bertujuan memperoleh kekuatan, daya kekuatan tubuh, atau sebagai buah-buahan, sebagai makanan yang digunakan untuk menyenangkan atau dibuat untuk obat. Jadi kekuatan, buah-buahan atau obat. Walayat jari riba fi ghairi dzalik. Riba tidak berlaku bagi benda-benda lain selain tiga tadi, yaitu emas, perak, dan makanan. Walayat juzu bi'u dzahabi bidzahab wal fiddati kadzalik ay bil fiddah madruba madru baini kana au ghairu madrubain illa mutamatsilan ay mislan bi mislin fala yasihu bi usyai'in min dzalika mutafatilan. Tidak diperbolehkan menukarkan emas dengan emas atau menukarkan perak dengan perak, baik keduanya itu sudah dicetak atau belum, kecuali keduanya memiliki kesamaan. Jadi timbangan keduanya harus sama. Untuk menukarkan emas dengan perak, emas dengan emas atau perak dengan perak, keduanya itu harus memiliki timbangan yang sama. Bila tidak sama maka tergolong riba. Wa qauluhu naqdan ay halan yadan biyadin. Falau bi asyai'un min dzalika mu'ajjalan lam yasiha. Kemudian tidak diperbolehkan lagi menjual atau menukarkan emas dengan emas atau perak dengan perak yang transaksi di dalamnya itu tidak diharuskan kontan. Jadi kalau kedua alat tukar berupa benda yang sama, antara barang dengan alat tukar berupa benda yang sama yaitu emas dan emas atau perak dan perak, transaksi yang dilakukan tidak boleh berupa cicilan, harus kontan, harus diberikan secara langsung. Dan sebelum berpisahnya dua orang yang bertransaksi, tidak boleh mereka berdua belum menerima barangnya. Artinya barang yang ditukarkan mereka berdua itu harus diterima sebelum mereka berpisah. Jadi catatannya adalah bila seseorang yang menukarkan emas dengan emas atau perak dengan perak, mereka berdua bila ingin terhindar dari riba maka harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama, ukurannya harus sama. Yang kedua, akadnya harus kontan. Yang ketiga, harus ada serah terima sebelum mereka berpisah. Wala yasihu bai'u mabta'ahu syahsu hatta yakbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i'i aw li ghairi. Tidak diperbolehkan menjual barang yang dibeli sebelum barang itu diterima. Jadi selama barang yang dibeli belum diterima oleh pembeli, maka pembeli tidak boleh menjual barangnya. Jadi misalkan saya membeli handphone, tetapi handphone itu belum saya terima. Jadi saya membeli handphone sudah sah, saya sudah memberikan uangnya, dan handphone itu belum saya terima. Lalu saya menjual handphone yang saya beli itu ke orang lain. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan menjual benda yang telah diberi sebelum benda itu diterima. Dan penjualan ini tidak sah walaupun dijual kembali ke penjual. Ini tidak sah. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan sawa'un kana min jinsihi kabai ilah misyatin bisyat au min gairi jinsih lakin min makulin kabai ilah min bakorin bisyat. Tidak diperbolehkan menjual daging hewan dengan menukarkan hewan. Jadi menukarkan daging dengan hewan ini hukumnya tidak sah, tidak diperbolehkan. Dan daging yang ditukarkan itu baik daging dari hewan itu, misalkan menukarkan daging kambing dengan kambing hidup, itu tidak boleh. Ataupun menukarkan daging dengan hewan yang bukan merupakan jenis dari daging itu, asalkan hewan yang halal dikonsumsi. Contohnya menukarkan daging sapi ditukarkan dengan daging sapi ditukarkan dengan kambing, itu juga tidak boleh. Intinya tidak boleh menukarkan menjual daging dengan alat tukar yang berupa hewan. Jadi bai ini sebenarnya kalau kita renungkan, bai atau jual beli yang ada di kitab ini sebenarnya lebih ke barter ya, lebih ke barter atau pertukaran barang, karena memang ini zaman dahulu. Wa yajuzu bi'u dhahabi bil fiddah mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudan qabla tafarruqi. Di keterangan tadi dijelaskan bahwa bila seseorang menukarkan emas dengan emas atau perak dengan perak, maka harus mencukupi tiga syarat. Lalu di kalimat ini menjelaskan bahwa bila seseorang menukarkan emas dengan perak, jadi ini beda jenis ya, beda jenis tapi masih satu kelompok, yaitu alat tukar, menukarkan emas dengan perak atau perak dengan emas, yang pasti tidak sama ya. Bila menukarkan emas dengan perak, maka diperbolehkan memiliki ukuran yang berbeda. Jadi ini syaratnya lebih longgar dari sebelumnya. Diperbolehkan menukarkan emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda, tetapi disyaratkan harus terdapat serah terima dan juga disyaratkan harus kontan. Jadi walaupun diperbolehkan keduanya memiliki ukuran yang berbeda, tetapi tetap ada dua syarat, yaitu yang pertama harus kontan, yang kedua harus terdapat serah terima sebelum mereka berdua berpisah. Wa kadzal mat'umatu la yajuzu bi'ul jinsi minha bimitslih illa matamatsilan naqdan ay halan maqbudan qabla tafarruq. Dan aturan yang dimiliki oleh emas dan perak itu juga berlaku untuk makanan. Jadi misalkan seseorang menukarkan beras dengan beras, maka harus memiliki tiga syarat, harus memenuhi tiga syarat, yaitu ukurannya sama, kontan, dan juga serah terima sebelum berpisah. Dan apabila menukarkan antara beras dengan selain beras, misalkan dengan jagung yang masih dalam ruang lingkup makanan, maka hanya disyaratkan dua, yaitu kontan dan juga serah terima. Tidak disyaratkan adanya kesamaan ukuran. Wa yajuzu bi'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudan qabla tafarruq. Falau tafarraqal mutabayyani qabla al-qabdi kullihi batala. Jadi bila apabila ada dua orang yang saling menukarkan salah satu dari benda-benda tadi, yaitu emas, perak atau makanan, dia melakukan transaksi itu dan berpisah sebelum serah terima, jadi melanggar syarat yang berupa serah terima, maka bila memang barangnya belum diterima sama sekali, hukum akadnya adalah batal. Jadi bila memang barangnya belum diterima sama sekali, maka hukumnya batal. Aqab au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi qaula tafriqi shafqah. Ini salah ya. Maksudnya qaula ini isim tasniah. Namun bila barang yang diterima tidak keseluruhan, akan tetapi sebagian barang, maka terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat yang mengatakan bahwa yang dua pendapat itu salah satunya mengatakan akadnya tidak sah, akadnya keseluruhan tidak sah, dan pendapat yang lain mengatakan yang diterima sah dan yang tidak diterima tidak sah. Jadi saya ulangi, bila melakukan transaksi tadi, melakukan transaksi barang-barang ribawi tetapi melanggar syarat, yaitu adanya serah terima sebelum berpisah, maka hukumnya diperinci. Bila memang serah terima itu seluruh barang, maka seluruh akadnya tidak sah. Tetapi bila serah terima itu sebagian barang, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan seluruhnya tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan barang yang diterima sah dan yang tidak diterima tidak sah. Jadi itu maksud dari qaula tafriqi shafqah. Dua pendapat yang berdua pendapat yang menjawab tentang masalah ini. Walaya juzu bi'ul ghorori ka bi'i 'abdin min 'abidih aw tayrin fil hawa. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang ada potensi kerugian, yang ada potensi kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya seperti menjual satu budak dari beberapa budak yang dimiliki. Jadi tidak menentukan budak yang mana. Misalkan saya memiliki beberapa budak atau saya memiliki beberapa ayam yang di kandang. Kemudian saya menjualnya kepada orang lain. Saya menjual satu dari beberapa ayam yang ada di kandang saya. Saya tidak menentukan satu itu yang mana. Nah, ini termasuk kategori bai'ul qoror. Atau saya menjual burung yang sedang di udara. Jadi toirin fil hawa artinya menjual burung yang tidak dalam sangkarnya tetapi sedang terbang di udara, itu juga termasuk kategori bai'ul qoror yang hukumnya tidak sah.